بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بارس دبان مجا حديث بارس دبان مجا حديث الصف الثاني الصف الثالث الرابع malam ikra fal ikra طيب عزم ولا عزم ماتين تمالمو كما مالا عزم عزم ولا عزم ما عارف سيما dari penerogo mandi penerogo siapa namanya itu Rifki. Mustafa ada di pojokan. Tuba, mana Tuba? Ada enggak? Jangan lambat-lambat. Taib. Kita teruskan hadis yang kemarin. Walam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Walam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, dan pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah. Walam yatakhayyaru mimma anzalallah. Walam yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Wa lam takhayyaru mimma anzalallahu illa ja'allahu ba'sahum bainahum. Wa lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, dan pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah dan tidak berusaha untuk memilih dari apa-apa yang Allah turunkan kecuali Allah jadikan. Allah jadikan peperangan di antara mereka. Adanya permusuhan, peperangan di kalangan kaum muslimin. Apa penyebabnya? Di antaranya karena pemimpin-pemimpinnya tidak berusaha untuk menerapkan kitabullah azza wajal, menerapkan Al-Quran. Maka tak heran kalau kita lihat kaum muslimin terus berselisih. Tinggalkan yang satu mengikuti tauhid, yang satu berusaha mengikuti Al-Quran. Nah, kemudian kita lihat ayat sedekah Allah ajran, sedekah mana yang paling banyak pahalanya, yang paling besar pahalanya. Qala an tasaddaq wa anta sahihun sahih. Engkau bersedekah dalam keadaan sehat, dalam keadaan butuh kepada harta itu. Sahih, pelit. Hal ini sesuai dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Rasulullah menyatakan la ayyatasaddaqur rajulu fi hayatihi wa sihhatihi. La ayyatasaddaqur rajulu fi hayatihi wa sihhatihi bi dirham khairun lahu min ayyatasaddaqa ainda mautihi bimi'ah. Kita ulang, la ayyatu saddaqa ar-rajulu. Kalau seseorang itu sungguh-sungguh bersedekah fi hayatihi wa sihhatihi, ketika dirinya masih hidup dan masih sehat, bidirham, dengan apa? Dengan satu dirham. Khairun lahu, lebih baik baginya, min ayyatu saddaq inda mautihi bimi'ah, daripada bersedekah setelah kematiannya dengan apa? Dengan 100 dirham. Oleh itulah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah nam hadal hadis hadis Abi Hurairah qala badul ulama min ba'di ahli taraf. Berkata para ulama min ba'di ahli taraf, dari sebagian orang-orang yang kaya, annas ya'sunallaha fi amwalihim marratain. Annas ya'sunallaha fi amwalihim marratain. Wa manusia bermaksiat kepada Allah dengan hartanya sebanyak dua kali. Yang pertama, ya bakhaluna biha wa hiya fi aidihim, yakni fil hayah. Ya bakhaluna biha wa hiya fi aidihim, yakni fil hayah. Mereka bakhil dengan harta itu. Wa hiya fi aidihim, dan harta itu masih di tangan mereka, yakni fil hayah, yaitu ketika masih apa? Masih hidup. Yang kedua, yasrifuna fiha. Idza kharaju an aidihim, yakni ba'dal maut. Yang kedua, yasrifuna fiha idza kharaju an aidihim, yakni ba'dal maut. Mereka itu melampaui batas, melampaui batas dengan harta tersebut tatkala mereka harta itu sudah apa? Keluar dari tangannya. Artinya apa? Setelah mati. Setelah dia mati atau mereka mati, mereka melampaui batas. Nah, baik, kita lihat hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Sungguh seorang itu bersedekah dengan satu dirham ketika dirinya masih hidup, ketika masih sehat, itu jauh lebih baik daripada dia bersedekah ketika sudah mati dengan apa? Dengan 100. Jadi ibaratnya kalau masih sehat aja enggak pernah ngundang tetangga nyembelih kambing. Nah, mari-mari, nah, undang makan sebelah kambing. Tapi nanti lihat setelah kematian, 1, 2, 3, 6 hari, nah, undang untuk baca Quran, kasih makan. Malam 3 hari nyembelih kambing. Nah, 7 hari nanti nyembelih kambing lagi. 100 hari dan nyembelih sapi, 1000 hari juga begitu. Jadi kalau seorang nyembelih kambing ketika dirinya masih hidup, mengundang tetangga, itu jauh lebih baik daripada nanti ketika sudah mati nyembelih 100 kambing. Tapi orang bagaimana tidak paham. Kalau masih hidup bakhilnya luar biasa. Ini kalau sudah mati, lihat. Pokoknya diada-adakan, harus selamatan. Mereka mengatakan, nanti kalau saya mati kamu tidak selamat di saya. Masa kayak ayam saja, kayak kambing. Rasulullah SAW tidak pernah diselamati. Abu Bakar, Umar juga tidak pernah diselamati. Apa kita katakan seperti itu? Seharusnya ketika hidup, itulah banyak-banyak bersedekah. Bukan ketika sudah mati baru sedekah. Sebagian kampung itu kalau pas kematian 1000 hari bagi-bagi sarung, bagi duit, nah, begitu. Oleh itulah kesempatan masih hidup ini untuk banyak bersedekah. Dalam hadis Abi Hurairah al-Nasa'i, sabaqa dirham bimi'ah. Fata'ajjaba ashab fi dzalik. Satu dirham mendahului 100. Nah, kita ulang. Mi'ah alf dirham. Satu dirham mendahului mi'ah alf dirham. Mendahului 100.000 dirham. Fata'ajjaba ashab fi dzalik. Qalu kaifa ya Rasulullah? Para sahabat tanya, bagaimana mungkin itu? Satu dirham kok bisa mendahului? Pahalanya lebih besar daripada 100.000 dirham. Rasulullah menyatakan setelah itu, kana rajul indahu dirhaman fatasaddaqa bidirham. Bahwa ada seorang yang dia itu memiliki 2 dirham. Ia sedekahkan 1 dirham. Nah, mungkin menurut perhitungan kita, berarti kan kifli. Ini siapa yang berarti kan? Mungkin menurut pandangan kita, orang yang miskin tidak memiliki kecuali 1 juta. Orang kaya memiliki 1 miliar. Orang miskin sedekahnya 100.000. Orang kaya sedekahnya dengan 5 juta. Menurut perhitungan kita, antara 100.000 dengan 5 juta, pahalanya besar mana? 5 juta. Tapi sebenarnya 100.000 ini pahalanya lebih besar daripada orang yang sedekah dengan 5 juta. Karena dia punya uang 1 miliar. Nah, punya uang 1 miliar. Jadi kalau diinfakkan 5 juta itu ibaratnya buang ingus saja. Tapi kalau orang miskin 1 juta uangnya, diambil 100.000, wah ini berat sekali, ya enggak? Berat sekali. Nah, demikianlah keadilan Allah SWT. Allah Maha Adil. Orang miskin pun bisa bersedekah. Bahkan mungkin pahalanya jauh lebih besar daripada orang kaya. Karena tadi, karena yang sedekahkan sesuai dengan keletihan yang dirasakan. Inna ajroki ala qadri nasabiki. Sungguhnya besarnya pahalamu sesuai dengan besarnya keletihanmu. Jadi kalau kalian punya 100.000, sedekah 10.000. Nah, ini orang punya 100 juta, sedekah 1 juta. Tidak ada apa-apanya. 10.000 lebih banyak pahalanya di sisi Allah daripada 6 juta. Kemudian dalam hadis Abi Darda rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban, Rasulullah SAW menyatakan, "Matsalul ladzi yu'tik wa yatasaddaq 'inda mautihi, matsalul ladzi yu'tik wa yatasaddaq 'inda mautihi. Matsalul ladzi yuhdi idza syabi." Matsalul ladzi yu'tik wa yatasaddaq 'inda mautih. Perumpamaan orang yang bersedekah, orang yang membebaskan budak dan bersedekah. Membebaskan budak dan bersedekah. Ketika sudah mati itu seperti matsalul ladzi yuhdi idza syabi. Dia memberikan hadiah tatkala sudah kenyang. Nah, dia sudah makan sate kenyang, sisanya ini untuk kamu. Nah. Dalam keadaannya dia tidak butuh. Pahalanya gimana? Dapat pahala benda Allah, alam dapat pahala benda ini. Nah, sudah kenyang baru dikasihkan orang. Tanpa badan lapar, nah dia makan sendiri. Oleh itulah kalau ingin sedekah, kita tadi ketika makan, nah bareng-bareng makan, masya Allah. Nah, coba lihat seperti hadis Abi Qatadah. Sakil kaum akhirum syurba. Yang memberikan minum itu yang terakhir minumnya. Jangan sebaliknya, yang ambil minuman yang pertama dulu minum, nanti yang lainnya sisa. Kebanyakan begitu apa tidak begitu? Coba lihat, yang ambil nasi dilihat telurnya yang gede mana diambil duluan, dagingnya mana yang gede diambil duluan. Begitu apa tidak begitu? Nah, tertawa-tertawa berarti iya. Nah, sampai kerupuk aja ini ditimbang-timbang. Berat mana, gede mana, dilihat di keker. Ini perumpamaannya, perumpamaan orang yang sedekah membebaskan budak ketika sudah mati itu seperti seorang yang memberikan hadiah. Dalam keadaan sudah kenyang. Itu sangat minim pahalanya, sedikit pahalanya. Dan kita lihat kebanyakan orang kaya seperti yang sungai Habib tadi bahwa mereka ya'sunallaha fi amwalihim marratain, bermaksiat dengan harta yang mereka miliki sebanyak dua kali. Ya bakhaluna biha wa hiya fi aydihim, yakni fil hayah, mereka sangat bakhil. Ketika masih hidup bakhilnya luar biasa. Nanti kalau sudah mati coba lihat. Nah, sedekah undang tetangga, selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, mendak. Nah, haul, haul terus, selamatan. Ketika hidupnya, masya Allah, luar biasa. Bakhil, mangga jatuhnya diambil, itu mau dibuat rujak, jangan diambil itu. Nah, itu baru mangga jatuh, mangga masih mentah. Nah, jangan diambil, nanti buat rujak itu. Apalagi tradisi orang Sulawesi, itu kalau walimahan, ini biasanya mangga-mangga yang masih mentah campur daging. Begitu orang Sulawesi. Ya, bukan mangga yang sudah matang, tapi mangga yang masih hijau. Nah, ini untuk walimahan, jangan diambil. Ya, bak kondisinya demikian. Nah, ini kalau sudah mati berlomba-lomba. Bahkan di sebagian daerah itu ada yang sampai nyembelih kerbau sebanyak 300. Nanti tetangganya nyumbang kerbau. Ada satu kerbau harganya 300 juta. Bayangkan, satu kerbau 300 juta. Kalau giliran mereka mati, nanti mengembalikan itu. Kembalikan, ini kerbau yang kamu sumbang dulu 300 juta, kembalikan. Ini kembalikan. Daerah mana ini? Saya lupa. Yang jelas ini daerah luar Jawa. Hah? Toraja. Nah, Toraja begitu. Jadi berlomba-lomba. Ini kalau mati luar biasa nyumbang ini kebo. Nah, kebo. Luar biasa. Ya, sampai 300 sampai lebih, kadang satu kerbau harganya 300 juta. Itu kalau untuk beli ayam sudah berapa itu? Ini satu kampung ya, nah. Ayam semua. Nah, jadi hendaknya sedekah ketika apa tadi? Dalam keadaan sehat, sehat sedekah. Dalam keadaan butuh harta itu sedekah. Jadi jangan dalam keadaan tidak butuh, ini baru sedekah. Nasi-nasi yang sudah basi ini, nah, kasihkan ke tetangga. Nah, yang demikian, seperti apa itu? Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, siapa yang menyebutkan? Ha. Wala ta'amul khabitha minhu tunfikun wa lastum bi akhidhi illa antum idufi. Jangan kalian itu bersedekah dalam keadaan kalian tidak butuh, kecuali hanya dengan memicingkan mata, memandang pandangan sebelah. Nah, ini tidak berkenan bagi kita. Jadi ketika sedekah pun mungkin daging yang masih, yang masih bagus, makan juga masih lumayan bagus, wahakala. Dalam keadaan dirinya itu mau dengan makanan yang ia kasihkan. Taib. Alwaqintaha. Yang belum hafal dari yang tidak hadir. Dan juga dicabut.